Malam ini kita coba memasukkan kajian kita pada kaji tahsin A2 ya. Ini belum dimiliki, tapi sekedar gambaran untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki diktat A1 atau A-nya, itu masih dikembangkan dengan memberi fathah ya. Dengan memberi fathah, baik kita coba. Di halaman 1 A2 ini ada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, segalanya. Di halaman 1, Derifah, coba tolong dibaca ya. A, I, U. Kemudian? Ba, Bi, Bu. Ta, Ti, Tu. Sa, Si, Su. Ja, Ji, Ju. Itu adalah membaca sudah jadi ya, Derifah. Tapi sebenarnya membaca prosesnya sama seperti kita waktu di SD dahulu. Mengeja. Sekarang tugas Dipa mengeja. Dari mulai alif. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Ba fathah ba, ba kasroh bi, ba domah bu, ba bi bu. Ta fathah ta, ta kasroh ti, ta domah tu, ta ti tu. Sa fathah sa, sa kasroh si, sa domasu, sa sisu. Jim patah ja, jim kasroji, jim domahju, ja jiju. Ha patah ha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Pada diktat A2 ini tidak ditekankan dengan warna, karena santri sudah menguasai merah itu apa, hijau itu apa. Jadi sudah bisa membedakan mana alif, mana ba, mana ta, mana sa, mana jim, mana ha. Yang terpenting cara mengucapkannya ya, Mbak Nirifa. Alif ujungnya ada F-nya. Alif fathah A, alif kasrah I, alif domah U. Jadi? A, I, U. Ba fathah ba, ba kasrah B, ba domah bu. Ba, bi, bu. Tak patah tak, tak kasroh ti, tak domah tu. Ta, ti, tu. Sak patah sak, sak kasroh si, sak domah su. Sa, si, su. Jim patah ja, jim kasroh ji, jim domah ju. Ja, ji, ju. Ha patah ha, ha kasrohi, ha domah hu. Ha, hi, hu. Pada hakikatnya belajar a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu itu tentang tajwid adalah bacaan. Bacaan kosar. Kosar, bacaan pendek. Jadi jangan a i u babi, jangan a i u babi bu, gitu. Boleh juga nanti dengan lagu gini ya. Alifa patah a, alifa kasroh i, alifa domah u, a i u. Bawa patah ba, bawa kasroh bi, bado bawa domah bu, babi bu. Tawa patah ta, tawa kasroh ti, tawa domah tu, ta ti tu. Sawa patah sa, sawa kasroh si, sawa domah su, sa si su. Jimwa patah ja, jimwa kasroh ji, jimwa domah ju, ja ji ju. Hawa patah ha, hawa kasrohi, hawa domahu, hahihu. Itu di madrasah dulu Pak Ari begitu, Rifah. Diajarinnya mungkin ibu dan bapak yang sekarang usia 4, 50 atau ya. Pernah di madrasah, ingat kembali, mengenang kembali. Wa fatah itu dan patah. Boleh juga kalau diringkaskan. Alif fatah a, alif kasroh i, alif domahu, a, i, u. Ba patah ba, ba kasroh bi, ba domah bu, ba bi bu. Yang mudah boleh. Ta patah ta, ta kasroh ti, ta domah tu, ta ti tu. Sa patah sa, sa kasroh si, sa domah su, sa si su. Yang terpenting bukan betul mengucapkannya, betul dalam artian betul bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau betul bahasa Indonesia, kalau ha ya ha kan? Tidak ada ha, tidak ada ha. Betul alif a ya a. Tapi betul dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah, ternyata ada padanan-padanan yang sepertinya sama. Antara alif dan ain, antara sin, s, sin, shin, shod, sa, kan banyak tuh. Antara po dan zo, itu. Antara fa, f, kof, itu ada beberapa huruf yang sepertinya sama. Antara ta dan to, antara so dan sin dan shin, ya. Itu. Jadi boleh juga dieja bagaimana cara meresapi makhraj-makhraj huruf yang ada. Sa patah sa, sa kasroh si, sa dom masuk, sa si su, jim patah ja, jim kasroh ji, jim dom maju, ja ji ju, ha fatah ha, ha kasroh hi, ha dom mahu, ha hi hu. Coba ripah dengan lagunya sedikit. Pakai wafatah enak ya. Coba. Alif wa. Alif wa patah a, alif wa kasroh i, alif wa domah u, a, i, u. Bawa patah ba, bawa kasroh bi, bawa domah bu, ba, bi, bu. Tawa patah ta, tawa kasroh ti, tawa domah tu, ta, ti, tu. Sawa patah sa, sawa kasroh si, sawa domah su, sa, si, su. Jim. Jimwa patah ja, jimwa kasroh ji, jimwa doma ju, ja ji ju. Hakwa patah ha, hawa kasroh hi, hawa doma hu, ha hi hu. Tapi Ripah memang di sekolahnya juga kalau tahfid boleh. Lomba tahfid kemarin juara Depok ya, mewakili kota Depok. Tapi untuk lagu dari Ripah ini nilainya cuma 6,5. Nanti gak bisa ngelagu. Belajar lagu nak, gini nak. Alif wa patah a, alif wa kasroh i, alif wa domah u, a, i, u. Yo. Alif wa patah a, alif wa fatah a, alif wa kasroh i, alif wa kasroh i, alif wa domah u, alif wa domah u, a, i, u, a, i, u, a, i, u. Bawa patah ba, bawa patah ba, bawa kasroh bi, bawa kasroh bi, bawa domah bu, bawa domah bu, babi bu, babi bu. Tawa patah ta, tawa patah ta, tawa kasroh ti, tawa kasroh ti, tawa domah tu, tawa domah tu, tati tu, tati tu. Nggak ada suaranya, nggak ada lagunya ya. Sawa patah sa, sawa patah sa, sawa kasroh si, sawa kasroh si, sawa domah su, sawa domah su, sa si su, sa si su. Jimwa patah ja, jimwa patah ja. Ini sering ketukar orang Zai. Jakarta, Jatinegara, Jamal, bukan Zamal. Jimwa patah ja, jimwa patah ja, jimwa kasroh ji, jimwa kasroh ji, jimwa domah ju, jimwa domah ju, ja ji ju, ja ji ju. Hawa patah ha, hawa patah ha, hawa kasroh hi, hawa kasroh hi, hawa domah hu, hawa domah hu, ha hi hu, ha hi hu. Belajar nak ya lagunya. Kalau hal lain sudah Paris sudah tidak meragukan lagi. Tentang tajwid dari Pak sudah hafal. Halaman kedua ya. Kita coba ini A2-nya. Memang ibu dan bapak belum memiliki. Karena ini juga lagi kami cetak perbanyak insya Allah. Jadi halaman 1, halaman 2 sekarang ya. Nih, latihan. Tadi itu. Kalau berbahasa Indonesia mungkin hanya sekedar saja. Bilang kho ya kho. Tapi dalam bahasa Arab banyak padanannya ini. Nanti coba bedakan antara dal, antara zal, antara zai. Masya Allah. Banyak orang yang keliru baca ya. Kho wa patah kho, kho wa kasrah khi, kho wa domah khu, kho khi khu. Kho wa patah kho, kho wa kasrah khi, kho wa domah khu, kho khi khu. Dal wa patah dal, dal wa kasrah di, dal wa domah du, da di du. Dal wa patah da, dal wa kasrah di, dal wa domah du, da di du. Zal, ini kalau tadi dal, ini zal, dal titik. Nah ini sering keliru. Bacanya a'udzu billah, a'udzu billah, bukan a'udzu, zal. Zal wa fat, dal wa fatah za, zal wa kasrah ri, zal wa dhamma ru, za ri ru. Zal wa fatah za, zal wa kasrah ri, zal wa dhamma ru, za ri ru. Ro wa fatah ro, ro wa kasrah ri, ro wa dhamma ru, ro ri ru. Ro wa fatah ro, ro rawa kasori rawa domaru roriru. Zai, nah ini ada dal, ada zal, ada zai. Kalau meter pelangi saya ingat sama ibu pelangi ini. Ibu pelangi printernya rusak lagi ini, ngeprint terus jadi ibu pelangi. Masya Allah. Ini Derifah, jasa Derifah juga sering bantu Pak Ari. Ibu pelangi yang punya metode ini sebetulnya beliau punya gagasan. Sampai-sampai ke printnya segalanya, masya Allah. Printer rusak dia yang ini. Zai. Zaiwa patah za, zaiwa kasroh zi, zaiwa doma zu, zazizu. Zaiwa fatah za, zaiwa kasroh zi, zaiwa doma zu, zazizu. Sinwa patah sa, sin, sin. Angin boleh keluar tapi bukan shin. Kalau ada titiknya shin. Sinwa patah sa, sinwa kasroh si, sinwa doma su, sa si su. Sinwa fatah sa, sinwa kasroh si, sinwa doma su, sa si su. Semua ini bacaan? Kosar. Bacaan kosar, bacaan pendek, jangan dipanjangin. Inilah mana mad dan kosar itu, nanti ketemu mad. Kalau sudah ada pasangannya. Baik, dengan lagu ya. Kalau tadi tanpa lagu, khopatah saja. Kalau pakai lagu, wapatah. Wafatah itu bukan dari pah punya wa ya, wafatah namanya bukan. Wafatah dan fathah. Khawafatah kho, khawa kasrohi, khawa doma khu, khawhi khu. Khawafatah kho, khawa kasrohi, khawa doma khu, khawhi khu. Belajar lagu ya. Dalwa fatah da, dalwa kasroh di, dalwa doma du. Da di du. Dalwa fatah da, dalwa kasroh di, dalwa doma du, da di du. Zal. Zalwa patah, zalwa fatah da, zalwa kasroh di, zalwa doma du, da di du. Zalwa fatah da, zalwa kasroh di, zalwa doma du, da di du. Rawa fatah ro, rawa kasroh ri, rawa doma ru, ro ri ru. Rawa fatah ro, rawa kasroh ri, rawa domah ru, ro ri ru. Zaiwa fatah za, zaiwa kasroh zi, zaiwa domah zu, za zi zu. Zaiwa fatah za, zaiwa kasroh zi, zaiwa domah zu, za zi zu. Sinwa patah sa, sinwa kasroh si, sinwa doma su, sa si su. Sinwa fatah sa, sinwa kasroh si, sinwa doma su, sa si su. Masya Allah, belajarnya enak, jenuh kadang-kadang. Dengan lagu hilang jenuhnya itu, tadi itu. Alif wa patah a, alif wa kasroh i, alif wa doma u, a, i, u. Penting buat apa diri, wa? Masih ingat? Madlajim harfi musbah bacanya gimana? Nah ini ejaan ini pentingnya gitu. Alif lam mim. Jadi alama. Jangan di eja. Nah ini. Nah panjang pendeknya mad lajim harfi musbah tergantung di atasnya ada apa. Kalau di atasnya ada alif berarti panjangnya satu alif, dua harokat. Kalau ada alif panjang berarti panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Nah bacanya ini ngejaan ini penting.